Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' dan kita masih dalam pembahasan bab az-zuhud wal wara'. Kita sampai pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu ala alihi wa sallam yawman faqala ya ghulam ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dan beliau berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak muda, ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Hadis ini sudah kita baca sebagian penjelasannya. Dan bahwasannya makna ihfazillah, jagalah Allah, artinya adalah udhkurillah, ingatlah Allah. Wahfad awamirahu, dan jagalah perintah-perintah Allah dengan melaksanakan perintah-perintah tersebut. Wanawahi, dan jagalah larangan-larangan Allah, yaitu dengan meninggalkan larangan-larangan tersebut. Wahududahu, dan juga jagalah batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, yaitu dengan tidak melampaui batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Ini makna ihfazillah, jagalah Allah. Kemudian makna tajiduhu tujahak, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Hai amamak, di depanmu. Maknanya fayahfadhuka min syururid darain. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu juga dari keburukan dunia dan akhirat. Tadi kita sampai kemarin terakhir pada kalimat yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahak. Dan bahwasannya maknanya, makna jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Maknanya anna man hafidhu hududallah wajadallah ma'ahu fi kulli ahwali. Bahwasannya orang yang menjaga batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, maka dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala bersamanya pada setiap keadaan. Allah akan memeliharanya, menjaga orang tersebut, dan memberi taufik dan membimbingnya. Allah akan bersamanya. Baik, kita masuk pada kalimat yang ketiga. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, al-thalithah yang ketiga dari lafaz hadis ini. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma agar ketika meminta, mintalah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Abdullah bin Abbas agar membiasakan diri untuk meminta kepada Allah azza wa jalla. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, fihi isyaratun ila anna al-'abda la yanbaghi lahu an yu'alliqa sirrahu bighairillah. Di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasannya seorang hamba tidak pantas baginya untuk menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Bal yatawakkal 'alaihi fi jami'i umuri. Bahkan yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba adalah bertawakal kepada Allah pada seluruh urusannya. Pada setiap urusannya, hendaknya seseorang bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah," bila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ini menunjukkan seorang hamba itu tidak pantas untuk menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Dengan meminta-minta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah. Bahkan yang mesti baginya adalah bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya. Bertawakal yaitu menyandarkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian disertai dengan sebab. Disertai dengan melakukan sebabnya. Bekerja, ini sebab. Namun, untuk hasilnya serahkan kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Berhasil atau tidaknya. Sukses atau tidaknya. Disandarkan hanya kepada Allah. Ketika dia berhasil, maka dia sandarkan keberhasilannya kepada Allah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Bukan karena kepandaian saya berbisnis. Bukan karena kebetulan atau yang semisalnya. Ketika dia jatuh, maka dia pun bersabar dan menyandarkan hanya kepada Allah bahwasanya ini takdir yang telah Allah tetapkan. Bukan menyalahkan Allah. Allah enggak sayang. Atau Allah enggak suka sama saya. Atau yang semisalnya, na'udzubillah. Ini orang yang kurang tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal, bahkan kurang akidahnya. Maka semestinya seorang hamba dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal dalam segala urusannya. Dan tawakal kepada Allah ini salah satu sebab yang mendatangkan rizki dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan mencukupkan keperluannya, kebutuhannya. Orang yang bertawakal kepada Allah. Yaitu menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan sebab. Tidak hanya sekedar berdoa, kemudian gak mau menjalani sebabnya. Al-i'timad 'alal asbab syirkun, atau at-tawakkal bidunil asbab qadhun fi syari'ah. Bertawakal tanpa menjalani sebab-sebabnya ini tercela dalam syariat. Wa tawakkal 'alal asbab, dan bertawakal kepada sebab, menyandarkan kepada sebab, ada syirkun billah. Ini model kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Karena menyandarkan kepada makhluk, kepada sebab. Maka hendaknya seseorang menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah dan disertai dengan melakukan sebab-sebabnya. Ini tawakal yang benar. Ya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, haqqa tawakkuli, la ruziqtum, maka niscaya kalian akan diberikan rizki. Kama turzaqu thoir, sebagaimana seekor burung diberikan rizki. Tagdu khimasa, burung ini terbang di pagi hari dalam keadaan temboloknya kempes, kosong. Wataruh bitona, dan kembali dia dalam keadaan temboloknya sudah penuh makanan. Ini tawakal yang benar. Rasulullah SAW contohkan dengan tawakalnya burung. Tagduhi maso, pergi di pagi hari dalam keadaan temboloknya kering. Perginya ini apa? Sebab dia mencari sawah yang banyak padinya misalkan. Atau mencari pepohonan yang banyak buah yang bisa dimakan. Atau yang semisalnya. Mencari, dia terbang. Ini sebab. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menentukan. Pulang burung ini dalam keadaan kenyang dia. Ini tawakal yang benar. Menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah, disertai dengan menjalani sebab-sebabnya. Kemudian qala Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma, kemudian, in kanatil hajatu allati yas'aluha lam tajri al-'adatu bi jaryaniha 'ala aydi khalqi. Apabila kebutuhan tersebut yang dia minta itu tidak biasa, dilakukan oleh makhluk, tidak bisa dipenuhi oleh makhluk, apa yang dia minta, kalau kebutuhan tersebut, keperluan tersebut yang dia minta itu tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Dia meminta perkara yang makhluk tidak biasa atau tidak bisa untuk memberikannya. Kamatla bil hidayah, seperti meminta hidayah. Makhluk tidak bisa memberikan hidayah atau taufik kepada seorang hamba. Maka apabila permintaannya, kebutuhannya yang jenis seperti ini, seperti meminta hidayah, wal ilmi atau meminta ilmu, wal fahmi fil Qur'ani wa sunnah atau meminta pemahaman yang benar dalam Al-Quran dan hadis, meminta agar bisa memahami dengan benar dalam memahami Al-Quran dan hadis, wa shifa'il marad atau meminta kesembuhan dari rasa sakit, wa husulil afiyah min bala atau meminta keselamatan dari bala, musibah dan yang lainnya, meminta keselamatan min bala'id dunia, dari bala dunia, musibah dunia, wa azabil akhirah atau meminta keselamatan dari azab akhirat. Kalau jenis-jenis permintaan yang seperti ini, sa'ala rabbahu dzalik, maka dia harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta ilmu, meminta hidayah, meminta pemahaman yang benar, meminta kesembuhan, meminta keselamatan dunia dan akhirat. Kepada siapa? Harus kepada Allah Azza wa Jal. Karena makhluk tidak bisa memberikannya. Ketika diserahkan kepada makhluk, maka ini bentuk menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kemudian wa in kanatil hajatul lati yas'aluha jaratil adatu anna Allah subhanahu wa ta'ala yajriha ala aydi khalqih kal hajatil muta'alliqati bi ashabil harf wasana'i wa walatil umur sa'ala Allah ta'ala an yu'attifa 'alaihi qulubahum. Perhatikan di sini. Kemudian wa in kanatil hajatul lati yas'aluha, apabila kebutuhan yang dia minta, jaratil adatu anna Allah subhanahu wa ta'ala yajriha ala aidi khalqih, apabila kebutuhan yang dia minta itu secara kebiasaan, makhluk bisa memberikannya. Allah memberikan kemampuan kepada makhluk untuk memberikan hal tersebut. Artinya makhluk tersebut bisa memberikan apa yang diminta. Allah berikan kemampuan. Seperti apa? Kal hajatil muta'alliqah bi ashabil harf wassana'i. Seperti keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pekerjaan. Minta pekerjaan. Atau yang semisalnya. Wa wulatil umur atau perkara-perkara yang berkaitan dengan wulatil umur. Dengan pemerintah, ya, birokrasi atau yang semisalnya. Nah, yang makhluk bisa memberikan apa yang diminta tersebut. Bagaimana sikap kita dalam hal yang seperti ini? Kata beliau, sa'alallaha ta'ala an yu'attifa 'alaihim qulubahu. Maka hendaknya dia meminta kepada Allah untuk melunakkan hati-hati mereka. Hati-hati orang yang diminta ini. Nah. Kita butuh kepada atasan kita. Kita butuh kepada pimpinan kita atau bos kita atau yang semisalnya. Nah, minta sesuatu dan yang lainnya yang mereka bisa memberikan apa yang diminta tersebut. Nah, maka apa? Sa'alallaha, hendaklah dia meminta kepada Allah an yu'attifa 'alaihi qulubahum, untuk Allah melunakkan hati-hati mereka. Sehingga permintaan yang seperti ini pun ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Dia meminta kepada Allah agar melunakkan hati-hati orang tersebut. Dan secara umum, meminta perkara yang meminta kepada makhluk dari perkara-perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya, hukumnya adalah mubah, boleh. ketika makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, hadir di hadapannya, mengerti dengan permintaan tersebut, ya, dan dia mampu untuk memberikan permintaan tersebut, ya, maka ini hukumnya mubah. Minta tolong, naam, untuk membantu pekerjaan rumah, bangunan, atau yang semisalnya. Waqala Ibnu Rajab rahimahullah, kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala berkata, qauluhu idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadza muntazi'un min qoulihi taala, ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat salat. Fad-du'a wal ibadah. Dan doa itu adalah ibadah. Fatadammana hadzal kalam an yas'alallaha ta'ala wa la yas'ala ghairah. Maka ucapan ini mengandung makna mintalah seseorang kepada Allah saja, wa la yas'al ghairah, dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yasta'ina billahi duna ghairi, dan hendaklah seseorang meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan doa termasuk ibadah. Doa itu meminta. Artinya maka na'am, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Nah. Karena meminta atau doa salah satu jenis ibadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, wa'lam anna su'alallahi azza wa jalla duna khalqihi wal muta'ayyin. Ketahuilah bahwasannya meminta kepada Allah azza wa jalla bukan kepada makhluknya, inilah yang wajib. Minta kepada Allah bukan kepada makhluk, inilah yang muta'ayyin, yang wajib. Yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba. Li'anna su'ala fihi idharul dhul minasail. Karena dalam permintaan itu terdapat bentuk menampakkan kehinaan. Dalam permintaan itu terdapat sikap menampakkan kehinaan dari orang yang meminta. Wal maskana, dan terdapat sikap menampakkan kemiskinan. Wal hajat, dan kebutuhan. Wal iftikor, dan keperluan. Sehingga hendaknya seseorang meminta kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Karena permintaan itu padanya terdapat sikap menampakkan kehinaan, kerendahan, kemiskinan, atau hajat, keperluan, atau iftikor, kebutuhan. Wa fihi al-i'tiraf bi qudratil mas'ul ala raf'i hadzal darar. Dan di dalamnya terdapat sikap mengakui kemampuan yang diminta untuk mengangkat mudarat yang ada padanya. Wa nailil matlub, dan juga untuk mendapatkan apa yang diminta. Jadi terdapat sikap mengakui adanya kemampuan yang diminta. Kemampuan orang yang diminta untuk mengangkat mudarat yang ada padanya, atau kemampuan untuk mendapatkan apa yang diminta. Wajal bil manafi, atau kemampuan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Wadar il madar, atau menolak bahaya. Wala yasluhud zul wal iftikar illa lillahi wahdah. Dan tidak pantas na'am sikap menghinakan diri atau iftikar, ya, merasa apa ini? Naam iftiqar butuh. Illa lillahi wahda, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Liannahu haqiqatul ibadah, karena inilah hakikat ibadah. Inilah makna ibadah yang sebenarnya. Nah, menghinakan diri dan iftikar. Dan ini tentunya tidak pantas kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga beliau mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Bila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah azza wa jal. Selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala tentang hadis ini. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Naam, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing anak-anak muda. Beliau membimbing sahabat Abdullah bin Abbas untuk menjaga syariat-syariat Allah, ya, mengingat Allah, banyak mengingat Allah, ya, dan juga membimbing Abdullah bin Abbas untuk meminta kepada Allah, ya, apabila meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini biasakan kepada anak-anak kita. Nah, biasakan untuk anak-anak kita menjaga nilai-nilai agama, adab-adab. Biasakan anak-anak kita untuk meminta kepada Allah jika mereka meminta. Mintalah kepada Allah. Nah, terkhusus permintaan-permintaan yang hanya Allah yang bisa memberikannya. Nah, apabila permintaan tersebut bisa dilakukan oleh makhluk untuk memenuhinya atau menunaikan permintaan tersebut, maka tetap memintalah kepada Allah untuk memudahkan orang yang diminta tersebut untuk memberikan apa yang dimintanya. Atau berdoa kepada Allah untuk melunakkan orang yang diminta tersebut untuk bisa memenuhi apa yang dimintanya. Demikian pula biasakan anak-anak kita untuk meminta pertolongan, bantuan kepada Allah. Nah, ya. Baik, ini adalah pelajaran yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Selesai dari hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Sudah ada yang baca hadis ini belum? Belum ada. Nah, sehingga kita skor dengan azan dan ba'dal azan. Nah, ada yang mewakili untuk menghafal hadis. Nah, hadal. Al-muadzin yadzin. Baik, man yaqra'ul hadis? Fadhal. Naam, ahsanta ya Aba Abdurrahman. Nah, akhir. Aba, tafadhal. Awal Ahsanta. Nah, yang tua-tua semua ini. Mana yang anak muda? Naam. Hai, faddal. Ahsanta. Naam. Yang lain. Depan sudah, belakang. Tinggal kanan sama kiri. Kanan, fadhal. Khalfan Nabi. Ahsanta. Nah, sebelah kanan, kiri. Ah, fadhal, perwakilan sebelah kiri. Ahsanta. Naam. Baik. Kita lanjut. So, istahidu. Semangat menghafal. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Nah, sudah berapa hari ya kitab Al-Jami' tidak terbaca? Hah? 2 bulan, masya Allah. Nah, baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu taala anhu qol. جاء رجل إلى النبي صلى الله على آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan orang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan aku terhadap suatu amalan. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, yang apabila aku mengamalkan amalan tersebut maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah dalam perkara-perkara dunia maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, apa yang dimiliki manusia, yuhibbakan nas, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, qala Syekh Asy-Syarih rahimahullahu taala mufradatul hadis, kosakata hadis di atas. Izhad fid dunya, zuhudlah dalam hal dunia. Yuqal zahida fi syai bil kasri. Zahida fi syai, zuhud dalam sesuatu dengan dikasrohkan haknya, zahida. Bisa zahida, bisa juga zahada. Yazhadu zuhdan wa zahadatan. Arti zuhud dalam sesuatu adalah idza lam yarghab fih, apabila dia tidak memiliki raghbah, tidak suka dengan sesuatu tersebut. Tidak senang dengan sesuatu tersebut. Fazuhdu khilafur raghbah, maka az-zuhd, makna zuhud adalah khilafur raghbah. Kebalikannya senang. Kebalikannya raghbah. Az-zuhdu khilafur raghbah. Zuhud itu kebalikannya raghbah, kebalikannya senang. Wa minhu summiya zahid li'annahu lam yarghab fid dunya. Dan dari makna inilah orang yang zuhud itu dinamakan zahid, karena dia lam yarghab fid dunya, karena dia enggak ambisi dengan dunia. Wa qad arrafa az-zuhda fid dunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala biqauli. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mendefinisikan makna zuhud dalam hal dunia. Beliau definisikan makna zuhud adalah az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Hadza makna zuhud. Ini makna zuhud yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, al-faedatul ula, faedah yang pertama, qala fil ihya, dikatakan dalam kitab al-ihya, kitab apa ini? Ihya Ulum Muddin, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kitab yang padanya fihi tawam wa balaya, terdapat banyak musibah dan bencana, ya. Karena di dalamnya terdapat akidah-akidah yang menyesatkan. Nah, terdapat tasawuf, ya, terdapat akidah hululiyah, ittihadiyah, ya. Kemudian terdapat ahadis maudhu', hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang mungkar dan yang lainnya. Nah, terdapat filsafat, ilmu kalam dan yang lainnya. Yang syarruhu aksar min khairi, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Sehingga para pemula atau orang awam, para pemula dalam menuntut ilmu atau orang awam, tidak pantas untuk membaca kitab tersebut. Baik, kitab tersebut bagus dalam hal pembahasan-pembahasan seperti ini, zuhud, melunakkan hati. Sehingga yang dinukil oleh sebagian para ulama termasuk dalam kitab ini, dalam pembahasan-pembahasan yang seperti itu, zuhud, ya, dalam pembahasan-pembahasan yang melunakkan hati atau tazkiyatun nufus. Nah, qala fil ihya, dikatakan dalam kitab al-ihya, az-zuhdu fid dunya maqamun syarifun min maqamati salikin. Zuhud dalam hal dunia ini merupakan kedudukan yang mulia dari kedudukan-kedudukan yang dicari oleh orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. wa yantazimu hadzal maqam, dan imamnya dalam masalah zuhud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, datang dunia kepada beliau dalam keadaan hina rendah. Nah, datang dunia kepada beliau dalam keadaan beliau enggan. Wa yantadhimu hadzal maqam, dan kedudukan ini tersusun dari beberapa hal. Min ilmin, tersusun dari ilmu. Wa halin, kedudukan zuhud ini tersusun dari ilmu, kemudian hal, keadaan atau kondisi. Wa amal, dan juga amalan. Kasairil maqamat, seperti kedudukan-kedudukan yang lainnya. Wazuhdu ibaratun aninsirafir ragbati anisyai ila ma huwa khairun min. Dan zuhud itu adalah suatu ungkapan tentang berpalingnya atau memalingkan kesenangan terhadap sesuatu, dipalingkan kepada sesuatu yang lebih baik. Itu dia berpaling dari sesuatu untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Zuhud dalam hal dunia, dia tidak ambisi dalam hal dunia, karena dia apa? Ambisi dengan perkara yang lebih baik, yaitu akhirat. Wa qad jaratil 'adatu bitakhsis ismi zahid biman tarakad dunya, dan telah terbiasa, sudah na'am, menjadi kebiasaan. Pengkhususan nama zahid atau orang yang zuhud itu untuk orang yang meninggalkan dunia. Nah, jadi sudah menjadi suatu yang ada, ya, kebiasaan, ma'ruf. Ya. Pengkhususan taib az-zahid, nama az-zahid, orang yang zuhud itu untuk orang yang meninggalkan ad-dunia. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan dunia kebanyakannya, membawa orang lupa dengan akhirat. Sehingga orang yang meninggalkan dunia untuk mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia, yaitu untuk mendapatkan akhirat, maka dikatakan zahid, seorang yang zuhud. Sehingga telah menjadi kebiasaan pengkhususan nama az-zahid, orang yang zuhud, adalah untuk orang yang meninggalkan dunia. Wa man zahida fid dunya, orang yang zuhud dalam hal dunia, ma'a rogbatihi fil jannati wa ni'imiha, disertai dengan ambisi untuk mendapatkan jannah, surga, dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, fahuwa aidun zahid, yang seperti ini pun namanya zahid, orang yang zuhud. Zuhud dalam hal dunia, kemudian dia berambisi untuk mendapatkan apa yang ada di akhirat, ini juga orang yang zahid, orang yang zuhud. Walakinnahu dunal awwal, akan tetapi secara makna dunal awwal, di bawah dari makna yang pertama tadi, yang meninggalkan dunia. Jadi ada yang meninggalkan dunia, ada yang taib zuhud dalam dunia. Ini makna yang pertama, ini makna yang kedua. Walaikannahu dunal awal, akan tetapi yang kedua ini di bawah daripada yang pertama. Atsani, faedah yang kedua. Walaysa minaz zuhdi tarkul mal wa badluhu ala sabilis sakha'i wastimalatil qulub. Bukanlah dinamakan zuhud perbuatan meninggalkan harta kemudian mendermakan kepada yang lain karena atas dasar kedermawanan dan atas dasar dalam rangka untuk mengambil hati orang lain. Jadi bukanlah zuhud itu sekedar meninggalkan harta dan mendermakannya, mendermakan harta tersebut atas dasar kedermawanan, atas dasar kedermawanan, atas atau atas dasar karena ingin mengambil hati orang lain. Wa innama zuhdu, hanya saja zuhud yang sebenarnya adalah an yatrukad dunya lil ilmi bihaqaratiha. Dia meninggalkan dunia karena dia tahu rendahnya dunia. Dia meninggalkan dunia, yaitu tidak berambisi dengan dunia, karena dia tahu rendahnya dunia. Binisbati ila nafasatil akhirah. Karena dia tahu rendahnya dunia bila dibandingkan dengan nafasatil akhirah, tingginya nilai akhirat. Karena dia tahu rendahnya dunia bila dibandingkan dengan tingginya nilai akhirat. Nah. Atsalisa faida yang ketiga, qauluhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah dalam hal dunia niscaya Allah akan mencintaimu. Qala Syekh, berkata Syekh rahimahullahu taala, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, "Az-zuhdu fid dunya thalathatu asya'." Zuhud dalam perkara dunia itu ada tiga macam. Kulluha min a'malil qalb, semuanya termasuk daripada amalan hati. Ketiga macam ini termasuk daripada amalan hati. La min a'malil jawarih, bukan dari amalan badan atau anggota badan, jawarih, tetapi semuanya amalan hati. Apa saja tiga perkara tersebut? Yang itu adalah zuhud. Ahaduhuma, salah satunya, an yakunal abdu bima fi yadillahi awsak minhu bima fi yadi nafsi. Hendaknya seorang hamba itu lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Hendaklah seorang hamba lebih yakin, lebih percaya dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Wa hadza yansha'u an sihatil yaqin wa quwwatih, dan ini muncul dari keyakinan yang benar dan juga keyakinan yang kuat. Nah, ini muncul dari sihatil yaqin, benarnya keyakinan dan kuatnya keyakinan seorang hamba. Dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Dan sikap seperti ini muncul dari benarnya keyakinan dan kuatnya keyakinan seorang hamba. Fa inna Allah ta'ala dhamina arzaqa ibadihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki hamba-hambanya. Selama hamba tersebut masih bernafas, masih ada umurnya, maka masih ada rizkinya. Akan habis rizkinya ketika memang telah tiba ajalnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki-rizki hamba-hambanya. Wa takaffala biha. Allah yang menanggung rizki hamba-hambanya. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan rizki. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Dan tidaklah dari binatang melata apapun yang ada di atas muka bumi ini, maksud binatang melata adalah makhluk-makhluk Allah yang bernyawa, tidaklah dari makhluk-makhluk Allah yang bernyawa illa 'ala Allahi rizqa, melainkan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggungnya. Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan rizki kepadanya. Ini yang pertama dari makna zuhud dalam hal dunia. Makna zuhud dalam hal dunia, kata Ibnu Rajab, ada tiga macam. Yang pertama ini, seorang hamba hendaknya apa? yakin dengan apa yang ada di sisi Allah, dengan apa yang ada di tangan Allah, nah, lebih yakin daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Nah. Dan dia yakin bahwasanya Allah yang menjamin rizki-rizki hamba-hambanya. Dia yakin bahwasanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan rizki kepada hamba-hambanya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Allah yang mengatakan bahwasannya tidak ada binatang melata apapun yang ada di atas muka bumi ini melainkan Allah yang akan memberikan rizki kepadanya. Asani yang kedua dari makna zuhud dalam hal dunia, an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi waladin wa ghairi dhalik kana arghaba fi thawabillahi mimma dhahaba min ad-dunya an yakulahu wa hadha yansha'u min kamalil yaqin. Insyaallah ini yang kedua, an yakuna al-'abdu hendaknya seorang hamba idza usiba bi musibatin apabila dia tertimpa musibah fi dunyahu, tertimpa musibah dalam perkara dunianya, min dhahabi waladin, contohnya terkena musibah hilangnya anaknya atau meninggalnya anaknya ya, atau hilangnya hartanya, wa ghairi dzalik dan yang lainnya dari berbagai macam musibah, kana arghaba fi thawabilah mimma dhahaba min ad-dunya an yabqalah. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi terkena musibah, seorang hamba dia lebih menyukai pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang hilang ini yang tadinya dia miliki, daripada benda yang hilang ini na'am untuk kembali lagi kepadanya atau tetap bersamanya. Ini yang kedua. Seorang hamba ketika dia terkena musibah, hilang harta, hilang anak atau yang semisalnya, maka dia lebih arghab, lebih menyenangi apa yang ada di sisi Allah berupa pahala daripada yang hilang ini untuk tetap bersamanya. Sehingga keyakinan seperti ini akan menumbuhkan kesabaran. Kesabaran terhadap musibah yang menimpa kepadanya. Nah, isbir wahtasib, sabar dan berihtisab, meminta pahala, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Wa hadza yansha'u min kamalil yaqin, dan sikap yang seperti ini akan muncul karena sempurnanya keyakinan seorang hamba. Sempurnanya keyakinan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, sehingga dia lebih senang dengan pahala yang ada di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga ketika terkena musibah dia bersabar dan berihtisab, bersabar dan meminta dan mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Tidak melakukan ratapan, tidak melakukan na'am hal-hal yang taib mengurangi kesabarannya. Ini yang kedua. Al-Thalis yang ketiga, an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Sama di sisi seorang hamba, sama yang memuji atau yang mencelanya, maka sama, enggak pengaruh. Ketika seorang hamba berada dalam al-haq, dalam perkara yang hak, seorang hamba sama yang memujinya atau yang mencelanya. Ada yang memuji atau ada yang mencela, gak ngaruh, ya, sama. Wahadhihi min alamati zuhdi fid dunya wahtikoriha wakillati raghbati fiha, dan ini termasuk tanda-tanda zuhud dalam hal dunia. Dan termasuk tanda-tanda orang ini menganggap dunia itu rendah. Dan termasuk tanda-tanda orang ini hatinya ini dengan kecintaan kepada kebenaran. Wa ma fihi ridho maulah, dan penuhnya hatinya ini dengan cinta dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ketika seorang hamba sama ada yang memuji atau ada yang mencela, ya, enggak ngaruh, dia tetap berjalan di atas al-haq. Nah, ini menunjukkan bahwasannya telah jatuh kedudukan makhluk-makhluk, ya, di sisinya. Dan ini menunjukkan penuhnya hatinya itu dengan kecintaan kepada al-haq. Ya. La yakhafu laumata la'in. Dia tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Hadza tsalits, ini yang ketiga, sama ada yang memuji atau ada yang mencela. Nah, ketika berjalan di atas al-haq, ini termasuk daripada tanda-tanda zuhud dalam hal dunia. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Az-zuhdu fi riyasa ashad min az-zuhdi min fi adh-dhahabi wal fiddah. Zuhud dalam hal kepemimpinan, dalam hal riasa, kepemimpinan, ini lebih besar daripada zuhud dalam hal emas dan perak. Meninggalkan kepemimpinan, ya, tidak ambisi dengan kepemimpinan, kepemimpinan duniawi, ya, ini lebih besar daripada zuhud dalam hal ambisi terhadap emas dan perak atau harta benda. Faman akhraja min qalbihi hubbar riyasati fid dunya, maka barang siapa yang mengeluarkan dari hatinya kecintaan riyasah, kecintaan kepemimpinan dalam hal dunia, wa tarafu'a fiha 'anil nas, atau mengeluarkan dari hatinya at-tarafu', kesombongan dalam hal kepemimpinan, ya, dari manusia, fahuwa zahidu haqqan, maka ini orang yang zuhud dengan yang sebenarnya. Ini orang yang zuhud dengan zuhud yang sebenarnya. Wa huwa alladhi yastawi 'indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haqq, dan inilah orang yang sama di sisinya ada yang memuji atau ada yang mencela. Nah, ketika dia berjalan di atas al-haq, tidak takut dengan orang yang mencela, dan tidak sombong dengan adanya orang yang memujinya. Sehingga az-zuhdu fi riyasa ashad min az-zuhdi fi dhahabi wal fiddah. Zuhud dalam hal kepemimpinan itu lebih besar daripada zuhud dalam hal harta benda. Nah, ada orang yang dia mampu zuhud dalam hal harta benda, mampu, masya Allah. Nah, dia enggak ambisi dalam hal harta benda, dalam hal dunia, tapi dia tidak mampu zuhud dalam hal riyasah, tidak mampu zuhud dalam hal dunia. Nah, tidak mampu. Bahkan dia meminta-minta kepemimpinan, ya. Bahkan menghabiskan hartanya untuk menjadi seorang pemimpin, berkampanye dan yang lainnya. Nah, nas'alallah salama wal afiyah. Ada juga orang yang mampu dalam hal zuhud, dalam hal riasah, dalam hal kepemimpinan. Dia mampu, gak mau jadi pemimpin, gak mau jadi pejabat atau yang semisalnya, tetapi tidak mampu zuhud dalam hal dunia. Nah, maka taib khani fidin rahimani wa rahimakumullah, ini penting, zuhud dalam hal kepemimpinan dan juga zuhud dalam hal harta. Nah, tidak ambisi dalam hal jabatan, baik jabatan ini atau jabatan itu, atau naam jabatan kepala ini atau kepala itu atau penanggung jawab ini atau penanggung jawab itu, ya, tidak berambisi. Zuhud dalam hal riasah, dalam hal kepemimpinan, dan juga zuhud dalam hal harta, az-zahab wal fiddah. Kemudian al-khamis, faedah yang kelima, al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua, ya, sekali-kali sampai malam ya, mumpung malam Ahad. Al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kedua, wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas, zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, takatsarat al-ahadithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri bil isti'fafi an mas'alatin nas. Telah banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk melakukan iffah, menjaga kehormatan diri, ya, dari meminta-minta kepada manusia. Wal istighna anhum, dan juga istighna, ya, tidak butuh, ya, kepada manusia. Nah, dalam rangka menjaga kehormatan diri. Faman sa'alan nasa ma fi aidihim, barang siapa yang meminta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, meminta apa yang ada di tangan manusia, karihu wa abghaduhu, maka manusia akan membencinya dan tidak suka kepadanya. Li'anal mala mahbubun linufusi bani Adam, karena harta itu dicintai oleh hati anak Adam. Manusia cinta kepada harta. Ketika apa yang dicintai diminta oleh orang lain, maka dia benci dengan orang yang memintanya ini. Sehingga beliau mengatakan izzat fima indan nas, zuhudlah dengan apa yang ada di sisi manusia. Jangan minta-minta kepada apa yang ada pada orang lain, maka orang lain ini akan mencintaimu. Manusia akan mencintaimu. Sebaliknya, kalau kamu selalu meminta kepada orang lain, meminta apa yang dimiliki oleh orang lain, maka orang lain ini akan membencimu, tidak suka kepadamu. Faman talaba minhum ma yuhibbun kuriha lidzalik, dan barang siapa yang meminta kepada manusia apa yang manusia itu cintai, ya, baik dari harta atau yang lainnya, kuriha lidzalik, maka orang yang meminta ini dibenci karena sebab perbuatannya tersebut, yang meminta-minta kepada manusia atau kepada orang lain. Wa amma man zahida fima fi aidin nas, adapun orang yang zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia, wa afa anhum, dan dia menjaga harga dirinya dari manusia, fa innahum yuhibbunahu, maka manusia akan mencintai dia, wa yukrimunahu, dan manusia akan memuliakan dia, lidzalik, karena sikapnya itu. Dia tidak pernah meminta-minta. Nah, maka manusia akan mencintainya dan memuliakannya. As-sadisa, faedah yang keenam, qala a'rabiyun, berkata seorang a'rabi, orang badui, orang pedalaman, man sayyidu ahli al-Basrah, dia bertanya, siapa pimpinan ahli Basrah ini? Siapa pemimpinan penduduk Basrah? Qalu, maka orang-orang mengatakan Al-Hasanul Basri. Pimpinan negeri Basrah adalah Al-Hasanul Basri. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah. Kemudian qala, orang ini berkata, bima sadahum, karena sebab apa Hasanul Basri ini jadi pimpinan negeri Basrah? Qalu, maka mereka menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi wastagna an dunyahum. Karena beliau ini, Al-Hasan Al-Basri ini, naam, manusia butuh kepada ilmu beliau, manusia butuh kepada ilmu beliau, dan beliau tidak butuh dengan dunia mereka. Beliau tidak butuh dengan dunia yang ada pada mereka. Ini yang menyebabkan Al-Hasan Al-Basri menjadi pimpinan Ahli Basrah. Nah, orang yang diulamakan, orang yang dituakan, nah, orang dijadikan pimpinan dalam hal agama di negeri Basrah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Yang demikian karena manusia butuh kepada ilmunya, sedangkan beliau tidak butuh dengan apa yang ada pada manusia tersebut. Baik, selesai dari penjelasan hadis Naam Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah dalam hal dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dalam hal yang dimiliki manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Nah, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini pun menunjukkan semangatnya para sahabat untuk naam bertanya tentang perkara-perkara yang seperti ini. Semangatnya para sahabat untuk mencari jalan bagaimana bisa dicintai oleh Allah, ya, dan bisa dicintai oleh manusia. Semangatnya para sahabat dalam perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Bagaimana supaya dicintai Allah, bagaimana supaya dicintai oleh manusia, bagaimana supaya selamat di akhirat, dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, orang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka ya, Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Nah, ini permintaan-permintaan, pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau permintaan masyarakat zaman sekarang, ya, ketemu kiai, kiai minta gimana dagangan saya bisa laris, ya. Nah, gimana supaya usaha saya bisa moncer, ya, atau yang semisalnya. Ya. Nah, sering didapati hal-hal yang demikian. Pernah suatu ketika dalam perjalanan safar, ya, ana mampir di pom bensin. Ana sudah ngantuk, ya, sudah enggak kuat bawa mobil, mampir pom bensin, ngopi, ya, rohah, kemudian didatangi oleh orang, ya, yang penjual asongan, ya, penjual kacang, penjual tahu Sumedang, ya. Nah, mohon maaf ini Pak Kiai, saya ada pertanyaan, katanya. Nah, mohon, ya, mohon dengan sangat untuk saya diberi, ya. Nah, tolong saya minta amalan-amalan, katanya. Amalan-amalan yang bisa melancarkan dagangan saya ini, katanya. Nah, Allahul Musta'an. Ini kondisi masyarakat kita ini seperti ini, ya. Nah, Allahul Musta'an. Ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, enggak jauh dari masalah dunia, ya. Nah, masalah bisnis, masalah dagang, masalah ini dan itu. Ya. Lihat pertanyaan-pertanyaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW, ya. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan, ya, yang apabila aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku. Subhanallah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Permintaan-permintaan yang berbobot. Ya. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam perkara dunia. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, itu apa? Taib. Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di dunia, apa di akhirat. Nah, Yaitu diantaranya dengan tidak berambisi dengan dunia, dengan apa yang berkaitan dengan dunia. Tidak berambisi. Orang yang tidak berambisi dengan dunia, maka mereka akan menghabiskan atau memayoritaskan waktunya untuk akhirat. Orang yang mendahulukan akhirat, mementingkan akhirat, maka niscaya Allah akan mencintai dia. Sehingga beliau mengatakan, zuhudlah dalam perkara dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Karena orang yang zuhud dalam hal dunia, maka dia akan mengutamakan akhirat. Kemudian zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Yaitu jangan mengharap apa yang ada di tangan manusia. Jangan mengharap dan meminta-minta ya, dengan apa yang ada pada orang lain. Ya. Kalau orang suka minta-minta kepada orang lain, maka orang lain ini akan benci, tidak suka ya, kepada orang yang suka memintanya. Baik. Sebaliknya kalau dia tidak meminta-minta ya, kepada orang lain, kepada manusia, walaupun mungkin dia butuh ya, tetapi dia menjaga iffah, menjaga harga dirinya, kehormatan dirinya. Nah, maka manusia akan mencintai dia ya. Manusia akan iba kepada dia ya. Manusia akan condong senang kepada dia ya. Izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya akan manusia akan mencintaimu. Tabi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari penjelasan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, benarnya dari Allah, sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan dan kekeliruan tersebut. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.